الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian malam hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki surat Al-Haqqah. Lebih tepatnya anda kurang faham sampai ayat yang keberapa ataukah mungkin baru mulai. Namun pada malam hari ini kita akan membacakan dari ayat yang pertama. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, penting bagi seorang muslim untuk kemudian memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau semisal dengan kajian tafsir, ini saya rasa tidak bisa maksimal. Mungkin perlu agar seseorang itu bisa menunjangnya dengan beberapa cara, di antaranya adalah mungkin dengan mempelajari bahasa Arab dengan giat. Karena seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahwasanya dengan seorang muslim mempelajari ilmu bahasa Arab, kalau misal niatannya adalah dengan tujuan untuk bisa mengerti, memahami makna Al-Quran dan makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan ternilai pahala. Bahkan termasuk dari talibul ilm. Termasuk dari talibul ilm. Yang padanya akan terkena sekian keutamaan-keutamaan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam beberapa hadisnya yang menjelaskan dan menghasung seorang muslim untuk mempelajari ilmu agamanya. Kemudian cara yang berikutnya ya mungkin dengan tahap pemula seseorang membuka kitab-kitab terjemah. Sehingga diharapkan nantinya dengan mempelajari, dengan dia membaca ayat Al-Quran. Demikian pula dia membaca terjemahan dalam setiap surat yang ada pada ayat tersebut. Ini dia akan bisa semakin memahami makna apa yang dibacanya. Karena dengan seseorang memahami apa yang dibaca dalam ayat Al-Quran akan bisa menghasung dan mempermudah dirinya untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Sehingga kalimat-kalimat yang dia lafazkan atau yang dia dengarkan, ini dia faham maknanya, demikian pula secara global maksud yang ada di dalam ayat tersebut. Dan itulah hikmah Allah menurunkan Al-Quran adalah dengan seseorang mentadaburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka itu mau mentadaburi isi yang ada di dalam Al-Quran? Dengan seseorang merenunginya. Dengan seseorang membuka pentafsirannya. Dengan seseorang berupaya untuk kemudian memahami makna yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut. Yang dengannya apabila diresapi akan bisa menambahkan iman. seperti yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, wa idza tudiyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah imannya. Sehingga dengannya akan bisa mensucikan adranul qulub, penyakit-penyakit hati. Tatkala seorang membaca ayat yang ada dalam Al-Quran yang menghasung seseorang untuk kemudian giat di dalam beribadah, maka akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia baca Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung motivasi untuk seorang memiliki rasa khasyah, takut terhadap azab neraka jahannam, maka dia termotivasi untuk kemudian meninggalkan sebab dari sebab-sebab yang dengannya dia akan jatuh ke dalam neraka jahannam tersebut. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salah satu hadisnya menjelaskan tentang keutamaan seseorang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makna dari ta'allam al-Quran mencakup lafzan, lafad-lafadnya, dengan seseorang mempelajari ilmu Al-Quran secara tajwid dan tartilnya. Dan mencakup pula tafsirnya, tafsir penjelasan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dia kaji maknanya dan dia dalami konsekuensi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sehingga bila mana demikian kajian-kajian yang kita hadiri, yang apabila kita menghadirinya, kita dengarkan di dalamnya ayat Al-Quran, kemudian disebutkan pentafsirannya, maknanya dengan ditunjang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka terkena kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk kemudian giat di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang dengan ilmu-ilmu tersebut dia bisa menunjang, yang bisa menunjang dirinya untuk kemudian memahami makna Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ilmu tersebut tentulah ilmu al-lughah, ilmu bahasa Arab. Sehingga jangan seseorang menyepelekan mengkaji, mempelajari ilmu bahasa Arab. Memang terdapat keterangan sebagian di antara mereka para ulama yang melarang seseorang untuk mendalam-dalami ilmu bahasa Arab. Karena kebanyakan dari mereka orang-orang yang terlalu dalam mempelajari ilmu bahasa Arab terjatuh ke dalam paham Jahmiyah. Jaham mazhab Mu'tazilah, yang mereka mentafsirkan makna Al-Quran bukan dengan kaedah Nabi alaihi salatu wassalam, namun mentafsirkan makna yang ada dalam Al-Quran berdasarkan ro'yunya, pendapatnya. Namun sekali lagi, kalaulah misal kita dikatakan sebagai seseorang yang terlalu dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, itu sangat jauh. Sangat jauh. Mungkin bisa dikatakan kita ini baru melihat sesuatu yang jauh. Belum masuk ke dalamnya. Belum masuk, belum lagi mendekatinya. Belum lagi menyentuhnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dengan seseorang mengkaji, mempelajari ilmu bahasa Arab, tidak hanya memudahkan dirinya untuk kemudian memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Namun, di antara faedah yang berikutnya adalah dia akan mudah menghafal Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia tahu maknanya. Dia ngerti maknanya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sama halnya seperti kita mendengarkan kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini kita akan bisa mudah menghafalnya, ya kan? Ibu pergi beli roti ke Pasar Sukabumi. Ya, kita langsung tahu ini. Ya. Ibu beli roti ke Pasar Sukabumi. Langsung hafal. Demikian pula tatkala seseorang mendengarkan satu kalimat dengan menggunakan bahasa Arab. Akan bisa langsung memahaminya. Dan akan mudah baginya untuk kemudian menghafal. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tadi kita sebutkan pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang pertama dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu sendiri adalah termasuk dari nama Yaumul Qiyamah. Sehingga Yaumul Qiyamah itu memiliki banyak makna, banyak nama. Diam. Yang pada sekian nama dari nama-nama yang ada pada Yaumul Qiyamah itu terkandung di dalamnya makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti Al-Haqqah. Al-Haqqah dari kata haq, benar. Artinya adalah Yaumul Qiyamah adalah sesuatu yang benar terjadi. Seseorang muslim wajib untuk kemudian membenarkannya. Seorang muslim wajib untuk kemudian meyakini tentang adanya. Dan Yaumul Qiyamah dikatakan sebagai Al-Haqqah pula disebabkan karena pada Yaumul Qiyamah akan terlihat dengan benar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang kafir berupa ancamannya yang dahsyat. Seorang akan melihat secara nyata kebenaran itu seluruhnya pada Yaumul Qiyamah. Sehingga mereka orang-orang kafir tatkala datang Yaumul Qiyamah, ini pandangan mereka tertunduk, lesu. Kemudian mereka berkeinginan untuk kemudian dikembalikan lagi ke alam dunia. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini sekarang ini sudah mendengar. Dan kami sekarang ini sudah melihat secara nyata kebenaran apa yang kau sebutkan dan disebutkan oleh Nabi-Mu. Maka farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami lagi ke alam dunia agar kami ini bisa menjalankan amal yang soleh, karena sesungguhnya kami saat ini adalah orang-orang yang yakin. Meyakini tentang kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seluruhnya akan menjadi nyata dilihat langsung oleh seorang hamba tatkala datang Yaumul Qiyamah. Sehingga seorang muslim tatkala hidup di alam dunia yang dia rasakan hanya sekedar janji-janji. Harus beramal, nanti akan mendapatkan ini dan itu pahalanya. Harus meninggalkan perbuatan ini dan perbuatan itu karena itu seluruhnya adalah kemaksiatan. Perbuatan yang diharamkan, berdosa menjalankannya. Namun seseorang tidak merasa, ya kan, kebenaran tentang janji tersebut dan ancaman yang diancamkannya. Itu seluruhnya dilandasi dengan sifatul yakin yang dimiliki oleh seorang muslim yang dengan sifat yakin yang dimilikinya itulah dia termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam salah satu kitabnya mencela keadaan mereka orang-orang yang beranggapan bahwasannya dunia lebih baik dibandingkan akhirat. Alasannya karena dunia adalah kenikmatan yang sudah nyata. Rasanya demikian pula akibatnya. Rajin sekolah nantinya akan mudah bekerja. Giat bekerja nantinya akan mendapatkan sekian laba dari dunia. Sehingga ahli dunia mereka menganggap beramal untuk kepentingan dunia lebih baik dibandingkan beramal untuk kepentingan akhirat. Adapun perkara-perkara akhirat itu sifatnya adalah sekedar janji-janji. Kamu harus demikian, nanti kamu akan demikian dan demikian. Kamu harus beramal demikian, nantinya kamu akan mendapatkan demikian dan demikian. Itu seluruhnya adalah janji. Sehingga mereka menganggap dunia kalau demikian lebih baik karena lebih cepat terasa akibatnya dan lebih nyata dibandingkan perkara akhirat. Ini pemikiran yang batil. Di antara bantahan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah seorang yang zaki, seorang yang cerdas. Tentulah dengan kecerdasannya lebih mengedepankan untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar walaupun hanya sekedar janji dibandingkan mendapatkan kenikmatan yang kecil yang memberikan konsekuensi dia terluputkan dari kenikmatan yang besar tersebut. Ini seorang yang cerdas demikian, ya kan? Seorang dijanjikan 1 bulan dia akan mendapatkan rumah berikut isinya dan mobil yang mewah. Dengan syarat demikian-demikian, kalau tidak, maka dia hanya mendapatkan ini dan itu dengan segera. Nah, seorang yang tentulah cerdas, dia akan lebih mengedepankan sesuatu yang dijanjikan walaupun lama dirasakannya dibandingkan dia mendapatkan sesuatu yang kecil yang dengannya dia terleputkan dari sesuatu yang besar. Diam. Kenikmatan akhirat tentu jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah permisalan dunia ini dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih kekal dan lebih besar nikmatnya, melainkan permisalannya seperti salah seorang di antara kalian memasukkan salah satu dari jemarinya ke lautan, kemudian dia melihat air, seberapa air yang menempel pada kulit jarinya. Menunjukkan bahwasannya tidak ada bandingannya. Air yang menempel di jarinya tatkala dicelupkan ke lautan tersebut tentu tidak sebanding dibandingkan lautan yang demikian luas dan demikian dalam. Artinya tidak ada artinya. Sangat jauh kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Sehingga sekali lagi al-haqqah dikatakan sebagai al-haqqah karena di dalamnya akan terlihat secara nyata kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga akan menggembirakan mereka orang-orang mukmin. Bahkan saking gembiranya seorang yang menjalankan amalan-amalan kebajikan Dia meminta kepada orang-orang yang berada di sekitarnya tatkala Allah memberikan catatan amalan-amalan kebajikannya dan dia menerimanya dengan tangan kanannya. Untuk kemudian ada di antara mereka yang membacakan kitab tersebut. Ha umuqra'u kitabiyah. Ini. Siapa di antara kalian yang mau membaca kitab saya ini? Karena dia melihat di dalam kitabnya itu sekian banyak amalan-amalan kebajikan. Dia gembira. Berbeda dengan seorang yang menerima catatan amalan-amalannya dengan tangan kirinya. Pada ayat yang pertama Allah sebutkan al-haqqah. Malhaqah. Wa ma adraka malhaqah. Disebutkan yang pertama dalam bentuk al-isbat, al-haqah. Yang kedua dalam bentuk al-istifham, malhaqah. Yang ketiga dilanjutkan dengan konteks istifham, pertanyaan. Wa ma adraka malhaqah. Dan tahukah engkau apa itu al-haqah? Ini menunjukkan bahwasanya urusan yaumul qiyamah adalah satu urusan yang besar. Yang menunjukkan besarnya urusan yaumul qiyamah tersebut dan adanya yaumul qiyamah, Allah azab umat-umat sebelum Islam disebabkan tiada lain dan tiada bukan mereka mendustakan datangnya hari tersebut. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Yang dengannya tatkala mereka mendustakan yaumul qiyamah, Allah azab mereka dengan cara yang berbeda-beda antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Disebutkan tafsirnya al-qiyamatu al-waqi'atu haqqan. Al-Qiyamah adalah hari yang akan terjadi dan sudah pasti nyata benar. Banyak dari mereka orang-orang yang kafir mempertanyakan datangnya hari tersebut. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir mempertanyakan kepadamu ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Karena mereka mendustakannya. Mereka bertanya bukan dalam rangka untuk ingin tahu tentang benar tidaknya hari tersebut. Tapi mereka bertanya dalam rangka untuk mendustakan datangnya hari al-qiyamah. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun perkataan mereka orang-orang musyrikun, orang-orang kafir. Ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah Rasul tersebut menjanjikan kepada kalian apabila kalian itu telah mati, wa kuntum turaban wa 'idhaman, kemudian jasad kalian itu sudah menjadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, kemudian setelahnya kalian dibangkitkan? Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata itu maknanya adalah ba'uda. Sangat jauh dari kenyataan. Dalam artian mereka mendustakan. Mereka tidak membenarkan apa yang dijanjikan oleh Nabi tersebut. Sehingga Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya. Za'amal ladhina kafaru allay yub'asu. Mereka orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati yatahaqqaqu fiha al-wa'du wal-wa'id. Yang pada hari tersebut Allah akan wujudkan di dalamnya janji yang Allah janjikan dan ancaman yang diancam. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling benar ucapannya dibandingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam lafaz yang lainnya, wa man asraqu minallahi qila. Siapakah yang paling jujur ucapannya, perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Artinya di dalam Al-Qur'an Allah menjanjikan datangnya hari kiamat tersebut. Dan sudah pasti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujud, akan nyata. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Dan disebutkan di dalam ayat-ayat yang pada ayat yang terakhir, pada akhir-akhir surat An-Naba, Allah sebutkan datangnya hari tersebut adalah sangat dekat waktunya. Apa itu? Inna anzarnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami peringatkan kalian tentang azab yang dekat. Azab yang dekat. Dan Allah sebutkan pada hari datangnya hari tersebut, manusia akan melihat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Amalan-amalan apa yang telah dia haturkan, yang telah dia lakukan di alam dunia. Dan pada hari itu orang-orang kafir akan berujar dan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai, kalaulah semisal saya ini menjadi tanah saja. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Mal qiyamatul waqi'atu haqqan fi sifatiha wa haliha. Apa itu al-qiyamah? Yang terjadinya sudah pasti benar pada keadaan sifatnya dan keadaannya. Wa ayyu syai'in adraka ayyuhar rasulu wa 'arrafaka haqiqatal qiyamah. وَصَوَّرَ لَكَ هَوْلَهَا وَشِدَّتَهَا. Dan perkara apa, wahai Rasul, yang engkau ketahui dan engkau mengerti tentang hakikat kiamat tersebut dan tergambarkan untukmu kedahsyatannya dan kengeriannya. Sehingga al-istifham, sekali lagi, konteks pertanyaan di dalam dua ayat, ayat yang kedua dan ketiga di dalam surah Al-Haqqah, ini menunjukkan tentang besarnya urusan yaumul qiyamah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah menceritakan tentang keadaan beberapa kaum yang mendustakan al-haqah, yaitu firman Allah Ta'ala, kazzabat Samud wa 'Adum bil qari'ah. Sesungguhnya dan telah mendustakan kaum Samud dan kaum 'Ad dengan al-qari'ah. Al-qari'ah ini termasuk dari nama yaumul qiyamah. Kalau qari'ah sendiri, asal maknanya adalah dikata qara'a. Yani membuat seseorang itu takut. Membuat seseorang itu ngeri. Yaumul qiyamah dikatakan dengan nama al-qari'ah. Karena tatkala datangnya yaumul qiyamah tersebut, seorang itu merasakan kengerian, ketakutan yang demikian dahsyat. Sampai disebutkan di dalam apa namanya awal surah Al-Hajj. Yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari tatkala engkau itu melihatnya, maka engkau akan melihat seorang wanita yang dalam keadaan menyusui akan lupa terhadap anak susunya. Seorang ibu yang menyusui anaknya itu akan melupakan putranya. Subhanallah, demikian dahsyatnya kengerian yang ada pada yaumul kiamat tersebut. Kalau kengerian bencana-bencana alam di alam-alam dunia ini tidak seberapa dengan kengerian kedahsyatan pada yaumul kiamat. Sehingga dalam beberapa kasus kita melihat tatkala terjadi gempa bumi, ada seorang ibu yang memeluk bayinya. Ketika diangkat puing-puing bangunan tersebut, dilihatnya mayat seorang ibu itu mendekap putranya. Ataukah seperti keadaan azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah selamatkan Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman di atas perahu. Allah tenggelamkan mereka semua orang-orang kafir. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan ada seorang ibu yang musyrik yang tatkala datang banjir tersebut lari ke atas gunung menggendong putranya, menggendong bayinya. Ketika dia sudah berada di puncak gunung, ternyata air itu tetap naik ke puncak gunung tersebut. Dan secara perlahan menenggelamkan tubuhnya, dimulai dari kakinya. Ketika sudah menginjak ke kepala, maka bayi ini pun diangkat ke atas oleh sang ibu tersebut. Menunjukkan bahwasannya kedahsyatan, kengerian, bahkan mungkin ibu ini sudah terbayang di hadapannya akan datangnya kematian, dia masih ingat bayinya. Ya kan, diangkat bayinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Lau naja minhum ahadun la naja ummu sabi." Kalaulah semisal ada di antara kaumnya Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan menyelamatkan ibunya bayi tersebut. Karena sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Namun Allah tenggelamkan mereka seluruhnya. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebelumnya meminta kepada Allah, "La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tazarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara." Meminta agar supaya Allah itu tidak membiarkan adanya satu rumah pun di permukaan bumi ini. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam meminta penghuninya diazab, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala mereka itu hidup, tidaklah mereka itu hidup di alam dunia, melainkan hidupnya mereka sebagai seorang yang kafir. Dan tidaklah mereka melahirkan seorang bayi, melainkan bayi yang mereka lahirkan adalah bayi yang kafir. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kengerian pada yaumul qiyamah lebih dahsyat dibandingkan kengerian-kengerian bencana alam yang kita lihat ataukah kita saksikan di alam dunia. Sehingga nama lain dari yaumul qiyamah adalah al-qari'ah. Tadi sebabnya adalah karena tatkala datang hari kiamat tersebut, hati-hati seorang hamba merasakan kengerian yang dahsyat, merasakan ketakutan yang maha dahsyat. Dan ketakutan, kengerian yang mereka alami tersebut terus berkelanjutan. Terus berkelanjutan. Sampai jelas nasib mereka apakah berada di dalam al-jannah ataukah berada di dalam an-nar. Bahkan para nabi-nabi Allah. Seperti kisah hadis yang panjang tentang hadis syafaat. Para manusia mendatangi para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Namun ternyata masing-masing mereka tidak bisa memenuhi keinginan yang mereka inginkan. Kebanyakan seluruh para nabi-nabi tersebut tatkala mereka datangi mengatakan nafsi-nafsi. Menyesali amalannya. Yang dipikirkan adalah dirinya. Sampai akhirnya ditunjuklah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyegerakan kepada mereka al-hisab. Apabila keadaan para nabi-nabi tersebut tatkala datang yaumul qiyamah mengatakan nafsi-nafsi, apalagi seorang hamba yang bukan nabi. Keadaan nabi yang mereka adalah orang yang ma'sum dan sudah dijanjikan oleh Allah sebagai ahli jannah. Itu saja mengatakan nafsi-nafsi. Apalagi kita seorang hamba yang tidak ada seorang pun yang belum terjamin apakah kita termasuk dari ahli jannah ataukah tidak. Yang masih sedikit amalannya dibandingkan amalan-amalan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan azab yang Allah timpakan kepada kaum tersebut. Fa'amma samudu fa'uhliku bittaghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qama fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan dengan at-taghiyah, yaitu suara yang demikian dahsyat, yang demikian keras, yang mematikan mereka seluruhnya tatkala mendengarnya. Wa amma 'adun, adapun kaum 'ad, fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Maka mereka dibinasakan dengan angin yang demikian dahsyat. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin itu menimpa mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Fatara al-qaum fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka setelahnya engkau akan melihat kaum tersebut dalam keadaan sor'a, tergeletak, meninggal, mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah seperti halnya pelepah-pelepah kurma yang sudah lapuk. Menunjukkan mereka sudah hancur. Yang kita lihat adalah jasad-jasad mereka yang sudah hancur. Seperti halnya pelepah kurma yang sudah lapuk tatkala jatuh ke permukaan tanah maka akan terpecah, akan hancur. Ini seperti itu jasad mereka kaum 'ad. Fa hal tara lahum min baqi? Apakah kau melihat bahwasanya masih ada yang tersisa di antara mereka? Seluruhnya terkena azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah binasakan mereka seluruhnya tanpa ada yang tersisa. Sebab musababnya mereka dibinasakan adalah tiada lain dan tiada bukan karena mereka mendustakan yaumil qiyamah. Karena itulah termasuk dari prinsip al-iman